you should know that I've got you on my mind. Your secret admirer, I've been watching you. Sudah terlalu lama ku merasakan hampa, karena tak ada dirimu, oh aku tak bisa menjalani hidup ini sendiri tanpamu. Dirimu yang terindah bagiku, sayangku. Telepon aku dong sayangku. I am coming home, I am coming home to you.